الفاتحة إلى حضرة النبي شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرية الكرام ونخص خصوصا مؤلف هذا الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. Jemaah salat maghrib Masjid Jami Al-Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia-Nya. Malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat sehingga bisa melaksanakan salat maghrib berjamaah. Kemudian dilanjutkan dengan takdim rutin kita di setiap malam Kamis. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan juga para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir malam hari ini termasuk dalam golongan orang-orang yang akan mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat. Bapak dan Ibu sekalian, saya enggak mau melanjutin dulu masih dikit, saya mau habisin tentang sholat dulu ya sebelum ke bab-babnya lain, karena sholat itu penting, mau sendirian kek mau jamaah penting ya. Saya minta tolong keikhlasannya 4 atau 5 orang buat menjadi relawan ke Palestina. Ya, monggo 4 lagi buat contoh. Kalau enggak dipraktekin kan enggak paham. Ayo. Di sini Pak RT. Ayo Pak Wani. Jadi dulu Pak Budi. Ayo, satu lagi. Si Jimaning. Sebentar. Satu lagi. Bagus. Nah. Ayo satu lagi Pak. Ini kita kan sering ya. Jadi sholat itu istilah dalam sholat berjamaah itu banyak. Cuman yang kita kenal cuma nasbuh. Ada beberapa istilah dalam sholat berjamaah. Ada namanya makmum muwafiq. Yang kedua makmum masbuk. Kemudian berjamaah awalnya nih, tapi karena imam yang meragukan, namanya mufarromoh. Bentar ya, satu-satu. Muwafiq. Makmum muwafiq itu makmum yang datangnya telat ya. Contoh sholat zuhur Fatihah ini kedengeran gak? Enggak. Rokaat ketiga sholat subuh rokaat ketiga sholat maghrib kedengeran gak? Enggak. 3-4 sholat isya kedengeran gak? Nih, hati. Ketika takbir, imam Allahu Akbar. takbir, kita masih wudu. Ya, belum ruku nih imam. Si imam belum ruku. Masuk kita nih. Tetap masuk dalam jamaah barisan. Tapi ketika kita baru takbir, Allahu Akbar, itu mana kita ini udah cukup sebenarnya. Cukup buat baca Fatihah. Tapi enggak keburu. Terusin baca Fatihahnya. Sampai kapan? Sampai hitung. Kalau dia ruku, masih kita belum keburu juga. Si imam udah ruku, belum keburu nih, belum selesai Fatihah kita. Terusin, baru satu rukun yang kita ketinggalan. Sholat itu kalau ketinggalan tiga rukun, sholat kita berjamaahnya batal. Kita enggak jadi jamaah. Ya. Rukun-rukun bukan. Rukun-rukun bukan. Rukun. Masih juga nih, belum umur nih imam, bacanya cepet, imamnya disobirin. Sujud. Sujud nih. Si imam udah sujud, kita masih sirotol. Sujud, rukun apa bukan? Rukun. Ya, ingat nih, rukun yang kedua. Kita ketinggalan berapa rukun? Dua. Rukun ketiga, tahiyat akhir, belum kuper juga. Nah, kita gak dapat rokat pertama, tapi kita wajib ngikutin gerakan imam. Paham gak? Si begitu si imam salam, ya, kita berdiri lagi, punya hutang berapa rokat yang kita tinggalin. Itu namanya muafik. Paham gak? Jadi ada makmum muafik, ada makmum masbuk. Kalau masbuk, si imam udah ruku, selama si imam belum bangun, itu masuk dalam hitungan rokaat. Fatihahnya belum kelar, baru bismillah doang. Allahu Akbar, takbiratul ihram, sunnah wajib. Sunnah. Ayo, ingat lagi dong, kan 17 kemarin. Doa iftitahnya sunnah. Takbiratul ihramnya wajib. Allahu Akbar, doa iftitah enggak sempat kita baca. Kenapa? Karena kita ngubar sholat jamaah. Wajibnya kita cari, sunnahnya kita tinggalin. Si imam belum bangun dari rukuk, masuk dalam hitungan rokaat, satu rokaat. Itu namanya masbuk. Tapi kalau si imam udah duduk tahiyat awal, udah sujud, datang langsung ikutin gerakan imam, tapi tidak masuk dalam satu. Paham? Paham ya? Saya ulangin, muafik. Ini belum dipraktekin ya. Muafik. Kita masuk cuman telat. Harapan kita bisa baca Fatihah sampai selesai. Si imam keburu ruku, kita baru baca ayat kedua, alhamdulillahirrabbilalamin. Aji sabirnya udah Allahu Akbar, baru ruku nih. Tinggalan satu rukun. Kita terusin, si imam udah sujud. Rukun kedua kita ketinggalan. Ya, masih ketinggalan juga nih, rukun ketiga. Kalau rukun ketiga si imam udah sujud, boleh kita langsung ruku. Ya, bacaannya selesai dulu. Ruku, sujud, ketinggalan jadi masalah. Kenapa? Karena rakaat berikutnya kita baca Fatihah juga. Paham? Ini muafik. Selama enggak ketinggalan 3 rukun, kita masih bisa terhitung satu rakaat bersama imam berjamaah. Itu muafik. Kalau masbuk nih, benar-benar telat nih. Masbuknya benar-benar telat. Allahu Akbar. Si imam udah ruku, tapi kita masih keburu. Allahu Akbar. Tapi kalau kita baru Allah, si imam udah sami Allah, itu enggak masuk hitungan. Kenapa masbuk bisa masuk? Karena qiraatul imam, qiraatul makmum. Apa yang dibaca oleh seorang imam itu bacaannya buat makmum. Makanya tanggung jawab imam berat. Nih, ibaratnya supir Dedi Jaya. Sri, Dewi Sri, dia mau terbalik tuh gimana tuh bis, tuh gimana imam? Jamaah yang berantakan tuh gimana imam? Ini dua, mufarraqah yang ketiga. Kita nggak kenal nih imam, nggak kenal sama sekali, kita lagi di luar kota, sholat ikut jamaah. Wow, kedengeran gua Fatihahnya kacau. Baca Fatihahnya kacau. Sedangkan Fatihah itu salah satu rukun daripada rukun-rukun sholat yang 17. Dan ikut jamaah. Kalau kita batalin, sayang. Ya. Lanjutkan tapi mufarraqah. Apa itu mufarraqah? Meninggalkan berjamaah, tapi pahalanya cuma satu. Kalau sholat berjamaah, pahalanya berapa ya? 27. Tinggalin nih. Karena kenapa nih kejadian begini mufarraqah? Karena bacaan imamnya, bacaan Fatihahnya kacau. Udah imam-imam, kita mah kita. Jangan keluar dari shof. Tuh ada tiga nih. Ya. Muafik, masbuk, mufarraqah. Paham ya? Nah sekarang coba saya minta satu orang dulu, yang tiga ini kesini dulu. Yang tiga, satu, dua, tiga, geser. Pak Yatio udah sholat keluar. Naik orang. Kayaknya dipakai. Nah udah sholat, posisi sholat. Udah dong. Tangannya dong. Pakai niat dong. Udah sholat nih. Rokaat nasuk rokaat ke dua. Mau sholat maghrib. Datang nih Pak, siapa namanya? Pak Jaya. Nah sekarang Pak Jaya mau ikut berjamaah sama Pak Yatio. Posisinya Pak Jaya ada di mana? Sebelah kanan. Hah? Bener gak? Betul. Kalau saya bilang kurang maju. Jangan begini, imam itu kita nandain mau jamaah sama satu orang, cukup takbir yang kencang, Allahu Akbar. Imam paham, jangan dibilangin saya jamaah. Haram, terusnya ada penjelasannya nih. Nekuk orang buat menjadi imam haram. Kenapa? Mengganggu. Paham nggak nih? Ntar nepuk-nepuk ada urusannya. Nepuk-nepuk ada ntar, ya. Jadi cukup takbir yang keras. Allahu Akbar. Makanya posisinya ada di. Jangan dibilangin, Pak saya jamaah ya. Buyar dong wacana. Satu. Datang lagi nih yang berikut. Pak Warung. Pak Warung di mana Pak Warung? Hah? Kasih tahu dulu. Situ. Bisa di sini, bisa di situ. Tapi baiknya adalah di sebelah kiri. Rapet. Nah, harusnya ini sama-sama paham. Sama-sama paham antara makmum yang pertama sama si imam. Ya. Kalau ini enggak mau mundur nih, Pak Yatio dorong nih. Dimundurin. Benar. Mundurin Pak Yatio. Pakai tangan. Nah, langkahnya jangan gagah benar. Jangan kayak paskibraka. Dimundurin. Kalau enggak mundur sendiri. Ketika ini datang makmum lagi. Yang ini mundur harusnya. Ya, satu ya. Datang lagi nih. Datang lagi makmum berikutnya. Silakan Pak Muni. Posisinya ada di tengah. Ini udah sejajar ya. Udah sejajar. Posisi yang betul ini seperti ini Pak. Makanya kalau ada sholat yang mengambil sholat pertama udah penuh, yang diisi itu bukan pinggiran. Di mana posisinya? Di belakang imam. Ini kalau di sini kan enggak, sholat pertama penuh. Yang diisi pinggiran ke kanan, kalau ke kiri, tengah-tengahnya melompong. Padahal posisinya adalah lurus dengan posisi si imam. Paham nih Pak ya? Nah kemudian ini anggap sudah penuh ya. Tangan kiri ini penuh. Ini berjamaah nih 27 derajat rokaat. 27 derajat. Ini kanan kirinya udah penuh nih. Udah full. Datang ini siapa namanya? Topik. Gimana Topik posisinya? Bentar, posisinya di mana? Di tengah. Kalau dia sendirian, ini pahalanya satu. Pahalanya berapa? Satu. Walaupun dia ikut nimbrung sholat jamaah. Kenapa begini? Ini sendirian nih. Yang berjamaah itu adalah lebih dari satu. Itu namanya jamaah. Tarik satu orang. Ini harus paham nih. Ya. Ini sepele nih Pak. Jangan geser Pak. Ya. Bentar. Udah begini, ini biarin nanti orang yang orang ketiga di belakangnya yang isi. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Paham gak nih? Yang enggak boleh itu, makanya gini sebenarnya. Ketika si imam batal, jalannya itu enggak boleh. Saya imam nih ya. Enggak boleh begini. Tuh, kesono. Sini enggak boleh. Ini yang namanya haram. Yang bagus itu, dapat ya Pak. Supaya dia batal. Kalau ada jalan kesono bisa kesono keluar. Kalau enggak ada, miring nih. Kalau enggak ada begini jalannya. Paham nih Pak? Ya jangan lewatin ini. Begini nih. Terus sampai ke belakang selesai baru keluar dari sok. Paham ya Pak? Saya ulangin. Duduk yang tiga aja duduk. Yang tiga duduk. Pak Yatio sholat. Saya ulangin ya. Pak Yatio sholat. Ini gak taunya sholatnya sholat sunnah. Boleh gak? Boleh, kan kita gak tahu. Ya, kecuali sholat jamaah. Ntar ada nih sholat jamaah masbuk. Sholat jenazah masbuk. Datang nih Pak. Pak Jaya. Posisi seperti ini. Jangan jauh-jauh. Kalau saya perhatiin nih Al Iwan begini nih. Ya. Harusnya adalah sejajar. Datang Pak Warung. Bagusnya di sini. Boleh di tengah juga boleh. Boleh di tengah, boleh di sebelah kiri. Tapi bagusnya adalah di sebelah kiri. Ya. Ketika takbir, Pak Warung takbir harusnya mundur. Nah, bareng Pak Warung mundur. Boleh melangkahnya dikit-dikit, jangan gagah-gagah. Ya. Sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit. Nah ya. Datang lagi, Pak Boni. Buat tengah. Sempurna kan? Sempurna kan? Ketika ini jamaah udah full. Datang Mas Topik. Kalau Mas Topik di belakang sendirian, enggak jadi 27 derajat. Kenapa nih? Kanan kirinya kosong. Maka pahalanya cuma satu. Topik enggak mau rugi. Tarik nih Pak Boni. Oh, ya. Yang ditarik itu kalau sendirian di belakang, paham. Ya jangan apaan sih ini? Ya. Ini enggak diajarin, Pak. Ini jarang diajarin di sekolahan. Ya. Nah, udah begini. Yang kosong tadi punyanya Pak Boni. Kan orang bisa datang lewat sini. Bahkan miring pun boleh mundur. Selama itu enggak mengganggu jamaah yang lain. Ya, ngelangkahnya. Ngelangkahnya enggak boleh langsung apa satu-satu. satu-satu. Satu-satu ya. Paham nih Pak ya? Ini sholatnya orang laki. Perempuan sholat jamaahnya, anggaplah nih Pak Yatio jadi Bu Yatiah. Ya. Duduk dulu Pak, bertiganya duduk bertiga. Perempuan sholatnya enggak kayak orang laki. Imamnya perempuan, makmumnya perempuan apa laki? Perempuan. Kalau imamnya perempuan, makmumnya perempuan. Pak Yatio nih, ceritanya jadi ustazah nih. Ustazah Yatia. Datang nih, Bu Fajar. Ya, gimana? Maju. Perempuan itu sejajar. Perempuan sejajar. Terus sama prosesnya. Sejajar. Yang membedakan adalah posisinya imam perempuan itu sejajar dengan makmumnya. Tapi dia adanya di tengah-tengah. Paham? Kesannya sama. Nambah sama. Cuman bedanya posisinya imam sama makmum itu jajar. Ya. Nah, sekarang sholat berjamaahnya sempurna coba. Maaf, Pak. Ini kalau enggak diginin. Silakan. Kalau dicolek, kalau yang ngaji paham ya, dicolek mundur paham ya. Boleh kalau misalnya di sini kosong nih, misalnya ini perjamaahan ya, sob ya, sob perjamaahan, Pak Warung batal keluar nih, kosong nggak? Kalau ini geser, kalau ini geser, ininya pasti kacau. Nah ya. Ini ada saya di sini nih. Pak Warung udah keluar ceritanya. Keluar dah. Kalau ini ada saya di sini nih, di softnya Pak Warung di belakang. Kalau ngerti maju. Kalau enggak ngerti ini berhak nih buat narik yang ada di belakang. Tarik. Tarik. Tarik aja. Tarik aja. Nah, enggak usah jangan nengok. Jangan digeret ya. Ajak kayak gini nih dong. Ya. Kalau ini ngegeser, ini geser, ini geser, ini geser, semuanya kacau nanti. Ya. Tapi yang posisinya ada di belakang yang kosong itu, yang punya hak buat ngisi soft yang kosong tersebut. Setelah takbiratul ihram dulu, baru narik. Atau baru nepok, jangan. Kalau kita kan terbalik nih, udah salah, nepok dulu baru takbir. Nih, kalau kita nih, saya ulang, kalau kita nih, nih orang Mayoran, nepok dulu baru Allahu Akbar. Salah. Kalau mau juga Allahu Akbar. Paham apa? Takbir dulu baru. Kalau kita enggak, nepok dulu nih. Allahu Akbar. Jadi nepok pundak yang diharamkan itu yang pertama. Kita ngasih kode, kenapa? Mengganggu orang yang lagi sholat. Nah. Saya kata aja. Jadi ini caranya nyolek tuh. Nyoleknya nepok, bukan nepok sebenarnya. Apa yang namanya? Ya, jangan dilurus-lurus. Enak. Takbir dulu, takbiratul ihram dulu, baru nyolek. Allahu Akbar. Kalau kita enggak, mau ikut jamaah. Oh, Allahu Akbar. Tuh ya. Ini banyak yang salah kaprah. Ya. Kemudian posisi sholat. Saya sudah berapa kali bilang yang diisi itu adalah sejajar dengan imam di belakangnya garis lurus. Ini enggak. Ini udah penuh. karena pengen buru-buru pulang, duduk kayak ngambil nih isinya yang sebelah sana dulu sama sebelah sini. Harusnya ini harusnya posisinya adalah lurus di belakang imam, terus ngisi begitu. Satu, isi lagi sebelah kanan, datang lagi isi sebelah kiri, datang lagi sebelah kanan. Bukan berat sebelah, bukan. Ini yang kanannya penuh, kirinya kosong, teknik mikrolet. Ya. Jadi kanan, kiri. Biar imbang. Gitu aja repot banget, emang diaturnya begitu. Bukannya seenak-enaknya kita sholat jamaah, bukan. Kenapa? Kalau enggak begitu, fadilah jamaah kita itu enggak ada. Amin. Percuma kita seolah-olah sholat berjamaah, tapi pahalanya kita ternyata cuma dapat satu. Tapi kalau yang tadi boleh nggak ada yang datang di belakang imam? Maksudnya pertama kan mas itu udah datang, tapi nggak di samping sini tapi di belakang imam. Gak boleh. Yang itu mundur. Gimana pak? Nah itu terus semua Pak Bani datang. Nah ini di situ nggak ya, tapi di belakangnya. Sini gitu. Oh. Boleh Pak. Boleh, tapi yang bagus itu yang kiri dulu. Yang kiri dulu. Boleh di situ juga enggak jadi masalah apa, Pak. Yang penting adalah nih makmum yang pertama kali datang bisa paham sama makmum yang keduanya datang. Ini yang repot ini kalau sama-sama agak paham. Oh, Allahu Akbar. Kalau yang refleks tukang silat tepuk wet. Ya, betul. Ini cerita sekarang kita kembali posisi mau sholat. Gue boleh baru masuk. Ingat ya, komando. Ini saya bukannya repot banget di sholat, bukan, emang harus begini nih. Orang kalau istawu wa'tadilu atau yang lainnya lurus dan mendapatkan safnya, jawabannya apa? Ayo semua tanya. Istawu wa'tadilu kalau Pak Ustaz suruh apa? Istawu sufufaku. Kita jawabnya apa? Jawabannya sami'na wa ata'na. Ya? Kasihan nih imam gak nanggawab. Setau tadi lu menang baik. Jawabannya adalah sami'na wa ato'na. Bukan wa asoina, wa ato'na. Sami'na wa ato'na. Setau wa tadi lu sami'na wa ato'na. Kalau saya sholat maghrib, sholat lima waktu tidak menggunakan as-salatu jami'ah rahimahumullah. Karena menurut saya as-salatu jami'ah rahimahumullah itu adalah tanda sholat sunnah mau akan dimulai. Sholat sunnah bukan sholat wajib. Sholat wajib yang lima waktu komandonya dari mana? Dari azan dan iqamah. Cukup. Nah, ikut ini yang makmum punya hak juga buat ngingetin jamaah di sampingnya buat ngurusin. Yang dilihat bukan ujung jarinya, Pak. Kalau mau ngurusin, apaan yang dilihat? Tumit atau ini. Kenapa? Orang panjang pendek kaki itu beda-beda. Tapi kalau ketika dia udah naruh tumitnya di sini, pasti semuanya lurus. Jangan lihat jalan depannya. Kenapa kakinya yang pendek ada ya? Kecil. Kalau mau lihat tumitnya atau bahu, ya sebisa mungkin jangan mengganggu jamaah kanan kiri kita ketika kita sholat. Maksudnya apa? Dengan gerak-gerakan yang lebih, ya nggak boleh. Sewajarnya aja. Oke, sekarang Pak Yatil coba sekarang jadi imam. Jalan Mahdi, coba. Ayo saya mau lihat yang kemarin saya udah kasih tahu ini begini, begini, begini, begini. Ya, gerakannya aja nih yang 17. Yakin. Pertama adalah niat. Niat, nawaitu saum mangkole. Nawaitu anu fija. Kalau melafazkan niat hukumnya sunnah. Yang wajibnya adalah di dalam. Silakan. Bukan serius, Pak. Gerakannya aja ya. Gerakan aja. Si imam bar kita baru takbir. Ulangi Pak Yatio. Kenapa demikian? Biar tidak ada jamaah yang mendahului imam. Karena jamaah mendahului imam hukumnya apa? Makruh. Oke, ruku. Terus bentar. Makmum itu boleh langsung mengucapkan Rabbana. Kenapa demikian? Qiraatul imam, qiraatul makmum. Enggak baca sami Allah juga enggak apa-apa. Awalnya Pak, salat itu begitu diturunkan sama Allah perintah Nabi Muhammad, bangun ruku itu bacaannya sama takbir. Awal ini. Jadi kalau ada imam yang lupa dia bangun ruku, takbir jangan domelin. Mungkin dia tahu ilmunya. Ya. Kenapa sih jadi sami Allah? Sahabat Utsman ketika sholat berjamaah telat karena ditakutkan telat melihat Nabi masih keadaan lumpuh. Si Utsman. Sahabat Utsman melihat Nabi masih rukuk dari jauh, sahabat teriak alhamdulillah. Itu yang menjawab alhamdulillah, jawabannya atas apa namanya? Ucapan tahmidnya Sayyidina Utsman dijawab sama Allah apa? Sami Allahu liman hamidah. Allah itu maha pendengar bagi orang-orang yang telah memuji Allah. Itu sejarahnya. Ya, jadi kalau ada imam yang bacaannya Allahu Akbar, jangan diomelin. Mungkin dia tahu ilmunya atau mungkin dia lupa. Itu enggak diwajibkan untuk sujud sahwi. Ya, paham ya? Ya oke, udah bangun ruku. Sekarang sujud. Kalau si imam sudah sempurna, benar ya? Kalau si imam sudah sempurna, baru kita gerak. Ya copot ya. Jadi biarin aja. Oh, pukul. Iya benar. Terutama imam kan. Emang kasar. Ya. Sekarang anak Pak Yatio, apa? Tahiyat awal. Nah, tahiyat awal duduk di antara dua sujud, pantatnya ini yang sebelah kiri dudukin telapak kaki yang sebelah kiri, jangan disilang. Oke, terus ini kayaknya baru benar karena diingetin. Ya, sekarang sujud lagi tahiyat akhir. Jangan bangun dulu Pak, bangun dari sujud sekarang saya mau lihat. Sujud dulu, kemudian bangun berdiri. Sujud Pak Yatio. Sujud dulu. Berdiri, takbir. Nah, bangun dari sujud, jangan ada jeda duduk lagi. Ya, nah, contoh ini, maaf ya. Allah, tangan jangan bantu. Kalau masih sehat nih badan kita, tangan kita jangan bantu buat bangun. Kalau masih sehat, tapi kalau udah asam urat sih nggak apa-apa. Kalau masih sehat nih, Allah. Tapi kalau kita uzur, kalau kita uzur nih penyakit banyak nih kita nih, boleh pak? Oh, ini boleh nih ini, atau ini pegangan ke tembok juga nggak apa-apa. Kalau ada tembok, pegangan kepala sampingnya juga. Ya, yang penting tidak mengganggu jamaah di samping kita. Oke, sekarang tahiyat akhir. Terangannya tadi yang ada yang tidak duduk dulu. Saya nggak mendapatkan itu. Ya, jadi ini yang saya sampaikan. Yang saya ini di luar yang saya pernah bilang 500 sunnah dalam sholat ya. 500 perkara sunnah dalam sholat ini termasuk dalamnya. Termasuk bangun dari ruku. Sami Allahu liman hamidah. Ya, ini masuk dalam salah satu yang 500. Tapi saya enggak dapat yang duduk dulu baru berdiri sempurna. Itu, Pak. Sekarang tahiyat akhir. Tahiyat akhir. Ya, tahiyat akhir. Masih ada waktunya. Baca tasyahud. Apa kakinya gimana Mas Nil dari sampai sana belum? Nah, benar. Kakinya kaki yang jari yang jempol. Nah, ini kayak Mas Taufik Pak kayak gitu. Kalau ini kesingkep, Pak. Maaf, digeser enggak apa-apa. Nah. Dicari enak nih. Ya. Dicari enak tuh. Ustaz, kalau yang enggak ada kakinya sebelah kiri, jangan parkir ditanya ya. Oke ya. Tahiyat, sunnahnya dalam tahiyat adalah sunnahnya dalam tahiyat asyhadu an la ilaha illallah. Ini mata kita pandangannya kemana? Tunjuk. Ya. Tangan. Tangannya Pak, nih sholat inilah nih. Kita diajarin rapi, diajarin tertib. Kenapa saya bilang begini? Imam ruku, makmum pasti ruku, tertib nggak? Nggak ada imam lagi ruku, si makmum tahiyat awal. Nggak ada. Semuanya diajarin rapi, tertib. Nggak ada yang main duluan. Ya, komandonya dari mana? Dari imam. Tangan takbiratul ihram. Maaf nih. Nih Pak Yatyo. Jangan takut-takut ngangkat tangan ketika takbir. Allah. Yang ini ada di atas, yang ini ada di bawah. Kalau enggak yakin pegang. Jangan ragu-ragu. Kalau Imam Syafi'i ya mazhab kan ada berapa? Ada 4. Semuanya ini ahlus sunnah wal jamaah. Jangan disalah-salahin, jangan diomel-omel. Imam Maliki bukan ahlus sunnah tuh. Abu Hanifah bukan ahlus sunnah. Ini 4 ulama, ini ulama ahlus sunnah wal jamaah. Jangan merasa paling benar sendiri, cuman turunnya beda. Imam Syafi'i konsekuensinya. Ya, kalau kita konsekuen konsisten mazhab Syafi'i, pakai Syafi'i. Jangan bilang bentong. Allahu Akbar. Syafi'i begini enggak? Enggak. Syafi'i itu Allahu Akbar. Syafi'i. Ya. Satu, Allahu Akbar. Rapi. Jangan maaf, apalagi imam. Begini nih, kaki pegel apa-apa saya juga nggak tahu ya. Allahu Akbar. Coba kita menghadap Tuhan, posisi kita, ya, seleboran. Kadang-kadang begini. Tuh. Ada aja begini. Ya. Yang rapi, Allahu Akbar. Ini naroknya ini ada apa ya? Ini namanya uruh hati. Di bawahan sedikit. Ya, di atas pusar. Ada yang nggak punya pusar nggak? Ya. Nih Pak, Bu, ibu-ibu, kecuali ibu-ibu nih, kaum perempuan, sholatnya nggak, apa takdirnya nggak lebar, nggak begini. Kalau laki kan begini. Bukan begini Pak, ini salah nih ya, mazhab Syafi'i nggak begini. Maaf, mungkin ada yang begitu, saya nggak tahu ya. Tapi yang saya tahu mazhab Syafi'i adalah Allah. Nih ya. Kemudian ruku. Enggak ada gerakan sunnah mau ruku. Allah, Bapak, enggak ada. Enggak ada ruku pakai ngangkat tangan. Kalau dari itu takbir itu memang lagi enggak? Sujud tangannya. Oh, enggak, langsung. Kalau dari sujud. Iya. Yang mengangkat tangan itu ketika takbiratul ihram sama bangun dari ruku. Bangun. Takbiratul ihram pertama kan? Allahu Akbar. Sami Allah angkat tangan, tangannya. Sami Allah liman cuma dua. Sebetulnya enggak usah. Enggak usah. Enggak usah bangun dari sujud. Allahu Akbar. Nah, ketika juga enggak kuat, enggak bisa ya? Enggak. Nah itu dia kalau yang oke, sebentar ya, ini kita lagi sampaikan yang wajib dan sunnah maksudah. Ada sunnah fi'liyah, ada sunnah qauliyah, ada sunnah maksudah. Ini harus tahu juga nih ya, sunnah fi'liyah. Apa itu sunnah fi'liyah? Gerakannya. Nah, sunnah maksudah, tahiyat awal rukun apa bukan? Jadi saya mau tanya, tahiyat awal yang sholatnya pakai ada dua tahiyat, tahiyat awal itu rukun apa bukan? Bukan. Rukun. Ayo, yang bilang rukun. Saya bukan. Ayo. Rukunnya kan 17. Yang rukun itu adalah tahiyat akhir. Sunnah maksudah itu sunnah yang hampir mendekati menjadi rukun. Kalau ditinggalkan tahiyat awal itu diganti dengan sholat, sujud sahwi. Tuh, itu rukun Pak. Itu sunnah maksudah. Sunnah fi'liyah itu adalah gerakan-gerakan sholat nih. Ini ada 500 sebetulnya dalam masuk ke dalam. Ya. Ini yang sudah kita terapkan hanya beberapa yang dari 500. Maaf, azan itu masuk dalam kategori sunnah yang 500. Khomsami'atin fi sunanis sholat. Apa artinya Pak Bayi? 500 gerakan dalam 500 gerakan dan ucapan dalam sholat. Sunnah fi'liyah, sunnah qauliyah itu ketika kita sholat apa yang kita baca itu namanya sunnah qauliyah. Doa iftitah itu masuk dalam kategori sunnah qauliyah. Apalagi tasbih sunnah qauliyah. Bapak nggak ucap takbir pun nggak masalah. Maksudnya bukan takbiratul ihram ya. Ketika bangun Allahu Akbar dalam hati, yang wajib adalah imam. Ini jangan salah nih. Sedangkan posisi kita menjadi seorang makmum, suara kita nggak boleh lebih lantang daripada seorang imam. Ketika si imamnya sami Allahu liman hamidah, makmumnya juga sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd. Kencang lagi. Kalah suaranya imam sama suara makmum. Allahu akbar. Makmumnya juga ngikut. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Suara imam, suara makmum tidak boleh lebih keras dari suaranya seorang. Sampai sini dulu ya. Nanti suatu saat ini saya mau membangun sholat jamaah ini betul-betul biar berkualitas. Kenapa begini? Habib Fadli itu pernah bilang sama saya, Ustaz, saya kalau datang sholat Jumat ke Al-Ikhwan sholat dulu, saya ngeliat orang sholatnya kok kacau. Habib Fadli itu suka kemari, dia ngeliat orang lagi sholat sunnah, ya, sampai nggak tahu sholat sunnah apa yang dikerjain sama tuh orang. Tapi kita harus berzon, ya, mudah-mudahan pahala sholatnya sampai. Cuman kalau nggak ada yang membimbing, kan kesian Pak. Dari sekian banyak orang yang melaksanakan sholat, ternyata banyak juga yang masuk ke dalam neraka karena apa? Karena sholatnya. Kita sholat aja masih ada kemungkinan besar masuk ke dalam neraka. Gimana ame orang yang kagak pernah tuh ya sholat nih. Makanya yang pertama ditanyain, yang pertama dihisap itu sholat. Baru yang lain itu. Ya, ini sekedar mengingatkan. Nanti insya Allah di minggu yang akan datang saya kasih tahu. Ini kalau udah paham betul gerakan-gerakannya, kira-kira udah nyangkut di kepala, ya. Saya akan beberin semuanya yang masuk sunnah. Ini yang mana yang masuk sunnah maksudah, mana yang masuk sunnah fi'liyah, mana yang masuk ke dalam sunnah qauliyah. Jadi menyampaikan, oh ada satu begini-begini. Semua fikih itu ikhtilaf. Apa itu ikhtilaf? Banyak perbedaan pendapat. Kenapa banyak perbedaan pendapat? Mazhabnya aja ada empat, padahal satu guru. Tapi lahirnya menjadi empat mazhab. Setiap mazhab punya pandangannya masing-masing. Ustaz Abdul Somad bisa jadi demikian. Kenapa? Keadaan Ustaz Abdul Somad itu dua, Mesir dan Maroko. Mesir dan Maroko, ya, mazhabnya itu enggak sama seperti kita. Masjidil Haram tuh yang orang dunia pada kesitu semua, mazhabnya tidak sama dengan kita. Allahu Akbar. Ya, boleh sambil benerin gamis. Ya kan? Kita sering lihat tuh. Allahu Akbar Hamidah benerin eagle miring. Kita begitu. Wah. Rame. ISIS nih ISIS. Kenapa begitu? Karena kita enggak tahu. Makanya setiap saya sampaikan adalah ini yang saya tahu. Dan kalau yang enggak saya tahu, saya tidak akan sampaikan. Sementara itu ya Pak semuanya, karena waktu sudah masuk. Kita tutup dengan hamdalah alhamdulillah alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini dijadikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat untuk kita dan keluarga kita semuanya. Dan insyaallah kita akan dipertemukan kembali di minggu yang akan datang. Mengharap kita semua diberikan sehat afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila kulli thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.